Wa man wati'a fi nahari Ramadan hala kaunihi 'amidan fil farji wa huwa mukallafun bisawmi wa nama minal lail wa huwa athimun bihadzal wati' li ajli shawmi fa 'alaihil qada'u wal kafarah. Seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dan dia sengaja melakukannya dan keduanya juga diharuskan berpuasa di hari itu dan keduanya sudah niat di malam hari, maka diharuskan untuk mengkodok puasa dan membayar kafarat. Mengkodok puasa dan membayar kafarat. Dan kodok dan kafarat ini diberlakukan bagi orang yang berdosa dikarenakan puasa. Jadi hubungan suami istri yang dilakukan itu hukumnya dosa, dan dosa itu tidak disebabkan oleh hal lain tetapi disebabkan oleh puasa. Intinya seseorang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan puasa, dia diharuskan melakukan dua hal, yaitu qadha dan membayar kafarat. Kafarat atau denda. Wahya itku rogobatin mu'minah wafi ba'din nusahi salimatin minan uyubil muzirrati bil amali wal kasbi. Kafarah adalah memerdekakan satu budak, memerdekakan satu budak yang Islam. Dan di sebagian manuskrip terdapat tambahan syarat, yaitu budak itu tidak boleh memiliki kecacatan, tidak boleh memiliki hal-hal yang menyebabkan dia pekerjaan dan penghasilannya bisa berkurang. Tidak boleh memiliki kecacatan yang menjadikannya kurang bisa bekerja dan kurang bisa mendapatkan penghasilan. Fa'ilam yajidha fasiyamu syahroini mutatabi'ain. Bila tidak menemukan budak untuk dimerdekakan, maka kafaroh diganti dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yastati somaha fa'id amu sitina miskinan au fakiran likulli miskinin mudun. Bila tidak mampu melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut, maka puasa itu diganti dengan memberi makan 60 orang miskin atau fakir yang setiap dari mereka mendapatkan 1 mud. Ay mimma yujzi'u fi shadaqatil fitri. 1 mud itu adalah yang diberikan adalah hal-hal yang cukup untuk digunakan untuk membayar zakat fitrah, yaitu makanan pokok. Fa in ajaza 'anil jami'i istaqarratil kafaratu fi dhimmati. Bila seorang yang sudah melakukan hubungan istri di siang hari, dia tidak melakukan ketiga-tiganya, yaitu memerdekakan budak, berpuasa, dan memberi makan, maka kafaroh atau denda itu masih berada di dalam tanggungannya. Faida kodaro ba'da dhalika ala khoslatin min khiswalil kafaroh fa'alaha. Bila setelah itu dia mampu melaksanakan salah satu dari 3 pilihan kafaroh yang berurutan, maka harus dilakukan. Baman mata wa alaihi siyamun fa'idun min Ramadan bi udrin kaman aftara fihi limaradin walam yatamakkan min qada'i ka'an istamarra maraduhu hatta mata fala itsma alaihi fi hadzal fa'id. Seseorang yang meninggalkan dunia dan dia memiliki tanggungan puasa Ramadan, namun tanggungan itu dikarenakan ada udzur yang menyebabkan dia tidak berpuasa. Seperti orang yang tidak berpuasa dikarenakan sakit dan dia belum memungkinkan untuk mengkodoknya. Jadi sakitnya terus-menerus sehingga dia wafat. Maka orang yang demikian, orang yang memiliki tanggungan Ramadan tetapi tanggungan itu disebabkan udzur, dia tidak berdosa dan puasanya tidak harus diganti dibayar fidyah. Fa in fata bi ghairi udrin wa mata qabla tamakkuni min qada'i ut'ima anhu ay akhrajal waliyu anil mayyiti min tarikatihi li kulli yaumin fata mudda ta'am. Dan bagi orang yang meninggalkan puasa, bagi orang yang wafat dan memiliki tanggungan puasa yang tanggungan itu diperolehnya tanpa ada udzur dan dia mungkin melaksanakan sebelum meninggal, Maka setelah dia meninggal, walinya, wali dari mayit itu diharuskan untuk mengeluarkan satu mud makanan untuk menggantikan setiap puasa yang ditanggungnya. Jadi setiap hari yang menjadi tanggungan mayit itu diganti dengan memberikan satu mud makanan. Wahwa ritulun wa thuluthun bil Baghdadi wahwa bil kaili nisfu qadahin misrin wa ma dzakarahul musannifu wal qaulul jadid. Satu mud adalah satu ritel sepertiga Baghdad, satu sepertiga ritel Baghdad, dan bila dihitung dengan hitungan kail, hitungan takar, adalah separuh gelas Mesir, separuh ukuran gelas Mesir. Dan keterangan yang dijelaskan oleh musannif, yaitu mengganti puasa dengan makanan satu mud, ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang baru, atau disebut dengan qaulul jadid. Wal qadimu la yata'ayyanul it'amu bal yajuzu lil waliyyi aidan ayasuma anhu. Bal yusannu lahu dzalik kama fi syarhil mu'adzab wa sawwaba fir raudati al jazma bil qadim. Dan menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru, yaitu menurut pendapat Imam Syafi'i yang lama atau dikenal dengan qaul qadim, tidak tertentu mengganti puasa dengan membayar atau memberi makan satu mud tiap harinya. Akan tetapi wali boleh berpuasa atas nama mayit. Jadi menurut qaul qadim ini ada dua pilihan. Boleh membayar atau memberi makan satu mud per hari, boleh juga puasa itu diganti oleh puasa dari wali. Bahkan puasa wali yang diniatkan untuk menggantikan mayit itu disunahkan menurut Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Mu'adzab. Wasaihul harimu wal anjuz wal maridu ladhi la yurja buruhu idha anjaza kullun minhum anisomi bi yuftiru wa yut'imu angkuli yaumin mudan. Bagi orang yang sudah tua, baik perempuan atau laki-laki, ataupun orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, mereka bila tidak mampu melakukan puasa, boleh tidak berpuasa dan mengganti puasanya dengan memberi makan satu mud, dengan memberi makan satu mud per hari. Jadi setiap hari diganti dengan makanan satu mud yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Walayajuzu ta'jilul muddi qabla Ramadan wa yajuzu ba'da fajri kulli yaum. Tidak diperbolehkan memberikan satu mud sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi mempercepat pemberian itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi diperbolehkan memberikan mud itu setelah fajar setiap hari. Jadi setelah masuk waktu puasa, setelah terbit fajar, itu sudah diperbolehkan untuk memberikan mud kepada yang membutuhkan. Walhamilu wal murdi'u idha khofata ala anfuzihima dhororon yalhaquhuma bisomi kadhororil maridi aftorota. Wawajaba alaihima alqadu'u in khofata ala auladiha ala auladihima. Aishqatil waladi fil hamil wa qillatil labani fil murdi. Bagi orang yang hamil atau menyusui, bila mereka berdua khawatir kepada dirinya sendiri, memiliki kekhawatiran bila mereka berdua berpuasa, maka mereka berdua boleh membatalkan puasa, boleh tidak berpuasa. Dan bila mereka khawatir atas diri mereka sendiri, maka mereka diharuskan untuk mengkodok puasanya. Jadi kekhawatiran itu bagi orang yang hamil, dia khawatir bayinya keguguran, dan bagi orang yang menyusui, dia khawatir susu yang dimilikinya sedikit. Wa wajaba alaihimal qada'u lil iftari wal kafaratu aidan. Dan dia juga diharuskan selain qada' juga diharuskan membayar kafarat, membayar kafarat. Jadi rinciannya adalah bila mereka hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, mereka hanya wajib qadha. Tetapi kalau mereka mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, jadi kekhawatiran dua, selain mengkhawatirkan dirinya sendiri juga mengkhawatirkan anaknya. Bila kekhawatiran itu dua orang, maka yang harus dilakukan juga dua, yaitu selain qadha juga harus membayar kafarat. Wal kafaratu ayukhrija an kulli yaumin muddun ayukhrija an kulli yaumin muddun. Ini Arabnya mestinya muddun ini maf'ul dari yukhrija ya. Wa huwa kama sabaqa ridlun wa thulutsun bil iraqi wa yu'abbaru anhu bil baghdadi. Kafarah adalah mengeluarkan setiap harinya satu mud, mengeluarkan satu mud setiap hari yang sebagai pengganti dari puasa. Jadi selain qadha juga harus membayar kafarat. Dan satu mud ini seperti keterangan yang telah disebutkan adalah satu ritel sepertiga Irak, dan terkadang diistilahkan dengan satu ritel sepertiga Baghdad. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan mubahan in tadarrara bisawmi yuftirani wa yaqdian. Bagi orang yang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan, perjalanan yang jauh dan diperbolehkan syariat tentunya, mereka bila mereka berdua di saat berpuasa mengalami sesuatu yang membahayakan, maka mereka boleh mereka boleh tidak berpuasa, tetapi mereka harus mengqadhanya. Jadi bagi orang yang yang sakit dan orang berpergian boleh tidak berpuasa. Walil maridi in kana maraduhu mudbiqan tarakun niyati minal laili. Bagi orang yang sakit dan sakitnya terus-menerus, dia diperbolehkan untuk tidak niat puasa di malam hari. Wa illam yakun mudbiqan kama law kana yuhammu waqtan duna waqtin wa kana waqtu syuru'i fi shaumi mahmuman falahu tarkun niyati wa illa fa 'alaihi niyatu lailan. Jadi orang sakit yang diperbolehkan tidak niat puasa di malam hari adalah dia yang sakitnya terus-menerus. Jadi sakitnya tidak berhenti. Artinya orang sakit yang sakitnya tidak terus-menerus, misalkan di sebagian waktu dia sakit panas, di sebagian yang lain sembuh, dia tidak diperbolehkan untuk meninggalkan niat di malam hari. Fa in adatil humma wa tajalil fitri aftara. Tetapi walaupun dia tidak diperbolehkan meninggalkan niat di malam hari, di saat sakit itu datang, dia boleh membatalkan puasa. Masakat al-musannifu an shaumit tatawwu wa huwa madkurun fil mutawwalat. Wa minhu shaumu Arafah wa Asyura wa Tasu'a wa ayyamil bid wa sittatin min Syawal. Pengarang takrib tidak menjelaskan beberapa puasa sunnah, yang penjelasan itu dijelaskan di dalam kitab yang lebih panjang pembahasannya. Termasuk dari puasa sunnah adalah puasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, dan puasa di tanggal 10 Muharram atau disebut Asyura, puasa di tanggal 9 Muharram disebut dengan Tasu'a, dan puasa setiap bulan di tanggal 13, 14, 15 ya. 13, 14, 15 setiap bulan. Dan tanggal itu adalah tanggal Hijriah ya, bukan Masehi. Dan termasuk juga puasa sunnah adalah puasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri.